السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mohon maaf di pagi hari ini terjadi keterlambatan. Sepertinya di daerah kita ini hujan ya sejak malam. Mudah-mudahan hujan yang turun mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha hafizahullahu taala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada perkataan beliau masih di dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Wa yuhramu, diharamkan kata beliau, ghuslus syahidi wassalati alaihi, diharamkan memandikan orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Wassalatu alaihi, dan juga tidak disolatkan. Orang-orang yang mati syahid ya itu tidak dimandikan, tidak pula disolatkan. Lalu siapa itu yang mati syahid? Kata beliau, wa huwa man mata fi ma'rakatil kuffar, yaitu siapa saja yang meninggal di dalam perang dengan orang-orang kafir. Ya, ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang kafir, lalu ada di antara umat Islam yang terbunuh, maka dia dikatakan syahid. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar. Walau kana imra'atan aw sabiyan, baik yang meninggal di medan perang itu wanita atau anak-anak. Mimman lam yajib alaihimul qital, yang tidak wajib atas mereka berperang. Hatta walau qatalahu muslimun zannan annahu min ahlil harb, bahkan seandainya seorang muslim itu yang ada di medan perang terbunuh oleh muslim yang lain, yang mana muslim yang lain menyangka bahwa saudaranya itu musuh, sehingga misalnya dia menembak atau memanah dan lain sebagainya, terbunuhlah seorang muslim itu di tangan saudaranya di medan perang, itu pun dihukumi syahid. Aw saqata an dabbatin halal qitali famata, atau orang yang jatuh dari atas kudanya saat perang berlangsung kemudian dia meninggal. Awin kashafal harbu fawajada mayitan walam yu'rab sababu mautihi, atau selesai peperangan kemudian didapatkan ada seorang muslim yang meninggal tidak diketahui sebab kematiannya. Ya. Wa in lam yakun alaihi atharun dam, atharud dam, walaupun tidak ada bekas-bekas darah. Li anna az-zahira anna mautahu bisababil harab. Karena zahirnya yang nampak dari luar bahwa meninggalnya orang tersebut adalah disebabkan karena peperangan. Baik, kalau sudah dipastikan seseorang itu misalnya meninggal dalam peperangan, apa yang dilakukan? Dikatakan di sini fatunza'u anhu thiyabul harbi. Maka baju perang yang dia pakai dilepas. Baik itu kaitan dengan misalnya migfar yang menutup kepalanya, atau baju besi dirak yang menutup badannya, misalnya itu dilepas. Ya, baju-baju perangnya dilepas. Tsummal afdalu an yudfana bi baqiyati thiyabihi al mulattahah bidam. Dan yang utama, al afdal, kata beliau, orang yang mati syahid itu dikuburkan bersama pakaian yang sudah mulattahah, yaitu sudah ada bercak-bercak darah. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kenapa dia dikuburkan dengan pakaian saat dia berperang? Beliau berkata, li'annahu asaru ibadatin. Karena itu adalah bekas ibadah. Wa liyakuna syahidan lahu yaumal qiyamah. Dan agar pakaian tersebut menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Imam Abu Daud meriwayatkan dari sahabat yang bernama Anas. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan, fi qatla Uhudin bidafnihim fi dimaihim. Nabi memerintahkan para sahabat untuk menguburkan sahabat-sahabat yang wafat dalam perang Uhud, ya, fi dimaihim, masih dalam kondisi ada bekas-bekas darah mereka. Kemudian Nabi pun memerintahkan agar tidak dimandikan, walam yusalli alaihim, dan tidak disalatkan, tidak dimandikan, tidak disalatkan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi keluar. Satu ketika, satu hari Nabi keluar. Fasalla ala ahli Uhudid salatahu alal mayyit. Maka Nabi menyolatkan orang-orang yang wafat di perang Uhud, yaitu salat mayyit. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengucapkan perpisahan untuk orang-orang yang ahya wal amwat, dan orang yang sudah meninggal. Setelah itu insarafa ilal mimbari faqal. Nabi naik ke atas mimbar lalu berkata, "Inni farata lakum." Aku akan mendahului kalian. Farata dalam bahasa Arab dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, sabiqakum liuhayyi lakum tibal manzil wal maqam. Saya akan berangkat duluan agar saya persiapkan segala sesuatunya, agar rumah kalian, tempat kalian, jamuan kalian itu nikmat. Ya. Aku akan mendahului kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana syahidun alaikum, dan aku yang akan jadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzura ila haudi al'an. Demi Allah, kata Nabi, aku benar-benar melihat telagaku pada hari ini. Jadi Nabi seolah-olah melihat di depan mata beliau telaga yang akan Allah berikan kelak pada hari kiamat, telaga Al-Kautsar. Wa inni u'titu mafatihu wa khazainul ard. Dan sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci pembendaharaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Demi Allah, kata Rasul, aku tidak khawatir kalian akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Bukan kesyirikan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. Tetapi yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Nabi, adalah kalian berlomba-lomba di dalam dunia. Yaitu ketika Allah bukakan bumi sebelah timur untuk umat Islam, dibukakan bumi sebelah barat, dibukakan negeri-negeri yang begitu banyak untuk umat Islam. Yang Nabi khawatirkan bukan umatnya setelah Nabi syirik. Syirik ada. Tetapi yang lebih berbahaya untuk umat Nabi, ya, yang membuat mereka berpecah belah, membuat mereka terjatuh ke dalam kehinaan, kemunduran, adalah ketika mereka tanafasu fiha, berlomba-lomba mengumpulkan harta, berebut kekuasaan atas kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, walil wali naz'uha wa takfinuhu. Walinya, jadi kalau ada orang yang meninggal di medan perang, walinya boleh saja melepaskan pakaian yang berlumur darah itu dan menggantikannya dengan kafan. Itu tidak masalah, kata beliau. Wasiqtu, bisa dibaca siqtu, bisa dibaca saktu, bisa dibaca wasuqtu. Bisa dikasrohkan sin, bisa dipatahkan sin, bisa didomahkan sin. Artinya keguguran, bayi yang keluar ketika keguguran. Ya, jadi wanita mengalami keguguran, itu kan bayinya keluar. Pertanyaan, apakah dimandikan, disolatkan, dan lain sebagainya, dikatakan di sini. In baka, apabila anak yang lahir itu menangis, awikhtalaja, atau dia bergerak badannya, menangis atau bergerak, fahukmuhu hukmul kabir, maka hukum anak itu disamakan dengan hukum orang yang besar. Artinya ada fardu kifayah. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Itu kalau seseorang yang keguguran itu mendapatkan saat anaknya keluar, masih sempat apa? Masih sempat misalnya menangis atau bergerak, maka hukumnya adalah hukum orang dewasa. Wa illa fa in balagha arba'ata ashhurin ghusila wa lam yusalli alaihi. Kalau sudah sampai 4 bulan, kalau kegugurannya di usia 4 bulan, ghusila, maka si anak itu dimandikan, wa lam yusalla alaihi, dan tidak perlu disolatkan, kata beliau. Lalu bagaimana kalau ketika lahir tidak ada nangis ataupun bergerak, umurnya kurang dari 4 bulan, bagaimana caranya? Wa illa wajaba dafnuhu faqat. Ya, kalau ketika lahir tidak ada tangisan, tidak ada gerakan, usianya pun masih kurang dari 4 bulan, wajaba dafnuhu faqat, maka hanya wajib dimakamkan saja. Jadi ada tiga kondisi kalau di sini ya. Satu, seorang anak lahir dalam kondisi menangis, walaupun sesaat dia menangis lalu meninggal. Atau dia bergerak sesaat lalu meninggal. Maka berlaku atasnya hukum-hukum orang dewasa. Yang kedua, meninggal saat janinnya sudah berusia 4 bulan. Maka dalam kondisi ini, gusila, dimandikan, walam yusolla alaihi. Dan tidak perlu disolatkan. Kondisi yang ketiga adalah, seorang ibu mengalami keguguran sebelum usia 4 bulan. Maka dalam kondisi ini, wajib dafnuhu faqat. Yang wajib hanyalah menguburkannya saja. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "At-tiflu la yusalla alaihi wala yarith wala yurath hatta yastahil." Seorang anak tidak disolatkan atasnya, tidak juga mewariskan atau diwariskan sehingga dia lahir dalam kondisi yastahil. Apa itu yastahil? Ai yasrukh ba'da wiladatihi. Dia menangis. Ya, dia menangis. Artinya kalau dia menangis, disolatkan. ya bisa mewariskan ataupun diwariskan. Ya, dalam riwayat yang lain masih dari hadis Jabir berkata Rasulullah bersabda, "Idza istahalla as-sabiyyu sulli 'alaihi wa wurith." Apabila seorang anak itu terlahir dalam kondisi menangis, maka jika dia meninggal setelahnya dia disolatkan dan dia mewariskan. Jadi dia mewariskan. Para pemirsa niagatif rahimakumullah. Dikatakan di sini. Wal yubadiru bidafni ba'da shalah. Hendaknya kita bersegera. Jadi kalau sudah selesai dimandikan, dikafani, segeralah disolatkan. Wala yantaziru illa al-wali. Dan kita tidak menunggu, tidak boleh menunggu orang datang kecuali kalau yang ditunggu adalah walinya. In qaruba itu pun dengan syarat jaraknya dekat. Walam yukhsha taghayyurul mayyit. Dan tidak ada kekhawatiran ini kondisi si mayitnya berubah misalnya bau atau busuk dan lain sebagainya. Jika tidak ada kekhawatiran silakan. Tapi jika ada kekhawatiran maka disegerakan. Wal afdalu yang paling utama kata beliau, ayyuhmal al janazatu taratan arba'atun min qawaimiha. Yang paling bagus jenazah itu diangkat oleh empat orang. Artinya kalau keranda itu ada empat sisi kan, depan dua, belakang dua. Ya. Wa taratan khamsatan wal khamisu yakunu bainal amudainil muqaddimaini, muqaddamaini. Dan boleh juga dibawa oleh lima orang, bahkan kalau di kita bisa sampai enam orang lebih, ya. Lalu dikatakan di sini wa yundabul isra'u fawqal 'adah. Dan ketika kita membawa jenazah, memikul jenazah, disunnahkan kita al-isra', yaitu bersegera. Bersegera di sini lebih dari kebiasaan, bukan seperti jalan biasa, tapi agak cepat, tapi dunal khabab, tapi tidak juga sampai berlari. Ya, tidak juga sampai berlari. In lam yadur al-mayyit, apabila tidak sampai mendatangkan madarat kepada mayit. Tapi kalau sampai mendatangkan madarat ke mayit, dia jatuh atau lain sebagainya, tentunya tidak dilakukan. Wa yundabulir rijali ittiba'uha ila dafni biqurbiha bihaitsu yunsab ilaiha. Dikatakan oleh beliau disunnahkan lir rijal untuk kaum laki-laki ittiba'uha, mengikuti jenazah ila dafni, sampai si jenazah itu dikubur, karena kita mendekat kepada proses penguburan tersebut. Hal ini berdasarkan banyak riwayat, diantaranya adalah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu qol, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Kami diperintahkan oleh Nabi dengan tujuh hal, kami pun dilarang dengan tujuh hal. Umir Nabi tiba'il janais. Kami diperintahkan mengikuti jenazah. Ketika dia dibawa, kita ikut dia sampai ke pemakaman. Wa iadatul marid. Kami diperintahkan menjenguk orang sakit. Wa ijabatul da'i. Kita diperintahkan untuk menghadiri undangan. Wa nasrul mazlum. Menolong orang-orang yang terzalimi. Wa ibrarul qasam. Membebaskan diri dari sumpah. Waraddus salam, menjawab salam. Watashmitul atis, mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Dan Nabi melarang kami dari bejana yang terbuat dari perak. Kami dilarang dari cincin emas. Kami dilarang dari sutra. Kami dilarang dari dibaj. Dibaj itu semacam sutra, ya, semacam sutra yang paling mahal. Dan kami dilarang menggunakan qasi. Qasi di sini dikatakan saw siyabun min kutan makhlutun biharir, yaitu pakaian yang terbuat dari katun tetapi tercampur dengan sutra. Wal istabrok, kami dilarang menggunakan apa? Istabrok, yaitu sutra yang paling mahal, ya, istabrok. Lalu dikatakan di sini

berfungsi dalam mengukus atau steamer aneka makanan seperti bakpao, dimsum, siomay, dan lain-lain, sekaligus mendisplay pada counter atau booth usaha sehingga lebih menarik dan elegan di depan customer. Dengan fitur mirror stainless steel body, lebih awet, higienis, dan elegan, dilengkapi dengan 5 buah rak susun untuk display makanan dengan door looking device, membuat suhu di dalam ruang display tetap hangat dan terjaga. Dengan fitur heat preservation untuk mencegah display over dry atau overwet, telah banyak digunakan di berbagai toko dan kafe. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silakan Bapak. Dilarang menggambar makhluk yang bernyawa. Baik. Kok cuma manusia dengan binatang? Sedangkan pohon juga ada rohnya. Berdasarkan kisah Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Badui, orang Badui yang tidak percaya dengan Rasulullah, ditanya dengan Rasulullah, "Tandanya saya bisa memanggil batang kurma itu, apa kamu yakin?" "Ya, saya percaya." "Dipanggillah batang kurma itu." Baik. Karena Rasulullah tahu dengan nama roh batang itu, sehingga batang kurma itu mendekat. Bagaimana kisah itu, Pak Ustaz? Baik. Menurut Pak Ustaz. Barakallah. Yang kedua, Pak Ustaz. Baik, silakan. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada binatang dan gambar yang bernyawa. Baik, Bapak. Bagaimana kalau gambar yang bernyawa itu atau lukisan itu yang tidak dikukuskan? Yang tidak? Yang tidak dikukuskan. Maksudnya bagaimana? Dan ya, gambarnya tuh yang tidak dikukuskan. Oh, baik. Jadi bagaimana hukumnya memajang gambar tapi kita tidak mengkultuskan gambar itu? Iya, Mas. Malaikat tidak masuk pada rumah yang ada anjing dan gambar yang bernyawa. Baik. Itu maksudnya gimana, Pak Ustaz? Baik. Itu saja, Bapak. Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Bapak Ali di Sumatera Selatan ya. Jadi, ada yang bernyawa, ada yang hidup. Tentunya bernyawa, iya, bernyawa. Manusia itu makhluk yang bernyawa. Manusia ataupun hewan itu bernyawa. Kata Pak Ali, kenapa pohon tidak dimasukkan? Ya, kalau kita lihat dari sisi itu, bukan hanya pohon, Pak Ali, batu pun berbicara. Ya. Lalu tanah pun berbicara. Ya, tanah berbicara. Batang kurma pun menangis ketika ditinggal oleh Nabi. Uhud itu adalah gunung yang kami mencintai mereka, dan Uhud pun mencintai kami. Kalau dilihat dari sisi itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka makhluk yang tunduk kepada Allah, ya, mereka beribadah kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih kepada Allah, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi dengan rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala hanya melarang sebagiannya saja. Ya, tentunya yang tidak dilarang oleh Allah itu adalah satu kebaikan, kemudahan bagi kita. Ya, kenapa hanya menggambar makhluk seperti manusia atau yang menyerupai manusia atau hewan, kenapa itu yang dilarang? Itulah kemudahan kita dalam menjalankan syariat. Allah memberikan kita kemudahan. Allah banyak memberikan kita keringanan. Ya, hukum asalnya segala sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang melarang. Ya, dan kita mendapatkan di dalam dalil-dalil hadis Nabi bahwa yang dilarang itu kaitannya dengan makhluk yang bernyawa. Disebut dengan makhluk bernyawa, kata para ulama, adalah manusia dan hewan misalnya. Atau yang serupa dengannya. Kalau ada yang menggambar rupa jin misalnya, dan itu mirip dengan manusia atau hewan, ada wajah, ada mata, ada hidung, ada telinga, itu pun dilarang. Ya. Dan hadisnya jelas ya. Bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah an yunfakha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin. Barang siapa yang membuat bentuk rupa, wajah, gambar makhluk pada hari di dunia, akan dibebankan padanya pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam makhluk yang dia buat itu dengan tangannya, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, kullu musawwirin finnar yuj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Semua tukang gambar makhluk yang bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di dalam neraka jahannam. Ya. Adapun gambar-gambar yang mungkin bahasanya yang harus kita pilih ya. Jadi kalau manusia seperti kita, saya, Pak Ali dan semua manusia itu ada ruhnya. Gambar yang ada ruhnya. Adapun pohon hidup tapi dia tidak berruh. Nah, yang dilarang itu yang berruh ya, menggambar makhluk yang ada apanya? Ruh. Adapun yang tidak ada ruhnya seperti pohon, laut, gunung, maka itu tidak dilarang oleh syariat. Ya, itu tidak dilarang oleh syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sesungguhnya malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing, ada gambar dan lain sebagainya. Tentunya itu tidak kalau yang saya pahami, Allah alam bisawab, tidak terkait dengan ada atau tidaknya pengkultusan. Ya, tidak ada atau tidaknya pengkultusan itu kaitannya bukan itu. Ya, jadi bukan kalau ada pengkultusan maka malaikat tidak masuk. Kalau ada pengkultusan malaikat kalau tidak ada pengkultusan malaikat masuk misalnya, kalau ada pengkultusan malaikat tidak masuk, bukan begitu. Ya, tetapi Nabi mengatakan malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, maksudnya dipajang gambar. Walaupun nanti terjadi diskusi para ulama, apakah ketika malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar, apakah menunjukkan itu haram? Ataukah hanya sampai pada batas misalnya makruh? Sebagaimana malaikat itu kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, tidak menyukai bau-bau mulut. Artinya orang yang makan bawang atau makan bebauan itu jangan ke masjid. Kita katakan makruh. Kenapa makruh? Karena malaikat gak suka juga dengan bau tersebut. Ya, oleh karenanya khilaf apakah memajang foto itu memang haram ataukah makruh, ya itu diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Allah ibarik fiik. Silakan, Pak. Ustaz, mau bertanya tentang mabdar tema ini. Tentang ini, Ustaz. Tentang apa? Apabila ada seorang meninggal dunia karena kecelakaan, dan mendapatkan uang asuransi jasa raja. Terus uang tersebut tidak dibagi kepada ahli warisnya, tapi diperuntukkan untuk mempergikan haji orang tuanya gitu. Dan salah satu saudaranya gitu. Tapi ahli waris yang lain meridai dan menyetujui gitu, Pak. Baik. Apakah boleh enggak, Pak Ustaz? Artinya boleh enggak kita menghajikan orang yang sudah meninggal? Bukan. Jadi kan orang anak meninggal dunia gitu. Baik. Terus mendapatkan uang asuransi jasa raja. Iya. Terus uang tersebut digunakan untuk menghajikan orang tua yang meninggal dunia ini, Pak Ustaz. Iya. Tapi masih hidup orang tuanya, Pak Ustaz. Oh, orang tuanya masih hidup. Iya, jadi menghajikan orang tuanya, Pak Ustaz. Yang masih hidup. Dan salah satu saudaranya, gitu, Pak Ustaz. Dan itu sesuai atas keridoan mereka semua. Iya, mereka semua, saudara yang ahli waris semuanya, menyetujui, Pak Ustaz. Ikhlas dan ridho, Pak Ustaz. Gak dibagi itu. Baik, mereka ikhlas ya, mereka menerima. Ya. Dan itu kemauan mereka, bukan dipaksa. Ya, bukan. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau memang mereka ridho, ya bahwa uang yang mereka dapatkan dari warisan mereka berikan untuk orang tua mereka berangkat ibadah haji, maka gak ada masalah. Ya kata para ulama gak ada masalah. Sama dengan kasus misalnya seseorang meninggal, lalu ada harta warisan, lalu ada ahli warisnya, ada misalnya ada ibu, lalu ada anak perempuan, ada anak laki-laki, lalu anak laki-laki berkata, udah saya gak mau lebih banyak, kita bagi rata saja. Misalnya dia bilang begitu ke adiknya. Artinya si anak laki-laki menggugurkan hak dirinya. Ya, dia katakan udah enggak apa-apa, dibagi dua aja. Harusnya kan dia dapat lebih besar. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki dua kali lebih besar daripada perempuan. Tapi karena dia menggugurkan haknya dengan kerelaan, dengan keikhlasan, maka tidak masalah. Itu kalau membagikan warisan sesuai dengan ketentuan Allah, itu namanya adil, berbuat adil. Tetapi ketika saya misalnya menggugurkan sebagian hak saya, lalu saya berikan kepada adik saya atau kakak saya atau keluarga yang lain, maka itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Yang gak boleh itu adalah kita mengharamkan orang atau mengubah aturan Allah. Tidak, itu gak boleh. Ya, saya misalnya gak ridho, saya harus dapat dua bagian. Tetapi dipaksa harus dibagi rata, itu gak bisa. Ya, itu hak saya. Allah yang memberikannya. Tidak boleh ada yang mengubah hak tersebut. Kecuali saya sendiri. Karena itu sudah jadi milik saya katakan, ya sudah saya ingin gugurkan hak itu bagi saya setengah dari yang Allah tentukan untuk saya misalnya. Maka itu sikap ihsan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak, mohon maaf, tolong dikeraskan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Cintanya, Ustaz. Baik. Ini tentang bacaan Al-Fatihah, Ustaz. Baik. Imam di rumah anak membacanya begini, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana, Ustaz? Itu iyyaka na'budu wa arti apa tidak, Ustaz? Wa iyyaka nasta'in. Takim. Takim, bukan ta'in, tapi ta'in. Takim. Hai Hamzah, Ustaz. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ya. Begitu. Iya. Baik, itu saja, Bapak. Ya, syukur, Ustaz. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pernah kita bahas, Pak. Itu pernah kita bahas ketika kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Ya, di antara rukun sholat itu adalah qiraatul fatihah. Fatihah itu jumlahnya adalah 7 ayat. Tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih. Artinya tidak boleh kurang, ayatnya harus apa namanya, harus pas 7 ayat. Ya, tidak boleh berkurang satu huruf pun. Tidak boleh berkurang satu huruf pun. Dan tidak boleh juga bertambah satu huruf pun. Ya, tidak boleh bertambah satu huruf pun. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, ya, karena Al-Fatihah ini adalah rukun, maka barang siapa yang salah di dalam membacanya, misalnya dengan menambahkan hamzah atau mengubah huruf, maka kita tidak boleh bermakmum kepada dia. Ya, kita tidak boleh apa? Bermakmum kepada dia. Ya, dikatakan di sini, walau taraka minha harfan, seandainya ada orang yang baca Al-Fatihah lalu dia meninggalkan satu huruf dari Al-Fatihah, au tashdidatan, atau dia meninggalkan tashdid. Dalam Al-Fatihah ada tashdidnya, ya, ihdinas sirat, ada tashdid. Kalau dia baca ihdina sirat misalnya, dihilangkan tashdidnya. Au abdala harfan biharfin, atau dia mengubah huruf dengan huruf yang lain. Harusnya alamin, ain, diganti jadi alamin. Diganti huruf. Lam tasih. Di sini dikatakan sholatnya dianggap tidak sah. Ya. Mohon maaf. Yang dimaksud dengan lam tasih, ai, kiraatuhu lil fatihah. Bacaannya itu enggak sah. Dan dia harus mengulang fatihahnya agar dia benar. Cuman masalahnya kalau dia enggak, dia ulang masih salah juga. Nanti dilihat. Dilihat. Kalau memang dia sholat sendiri, ya, bagi dia ya, itulah yang bisa dia lakukan. Tapi dia wajib belajar. Kalau dia enggak belajar, dosa dia. Tetapi kalau kita bermakmum kepada dia, kita muparokoh. Kalau dia misalnya tidak memperbaiki, atau dia memperbaiki tetap saja seperti itu, maka kita keluar dari sholat jamaah. Tapi kalau konteksnya dia sholat sendiri, ya bagi dia sah. Karena itulah yang dia bisa lakukan. Tetapi kalau kita tahu itu terjadi atas dirinya, kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita katakan Anda harus belajar. Itu Anda masih ada kesalahan. Kita ajarkan misalnya lapas yang semestinya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan agar anak selalu merasa takut kepada Allah. Supaya selalu merasa takut kepada Allah. Bisa dibaca. Ya doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang apa membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami di atas atas agamamu. Ya itu boleh dibaca. Atau apa namanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yustajabula. Itu doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak memiliki rasa takut kepadamu, wa min du'ain la yustajabula, dan dari doa yang tidak diijabah. Dan banyak doa-doa yang lain, ya. Suami wafat meninggalkan 2 anak laki-laki dan seorang istri. Ibu si mayit masih hidup, bagaimana membaginya? Meninggalkan 2 anak laki-laki, seorang istri. Jadi anak laki-laki, seorang istri nanti dapat 1/8, ibu dapat 1/6, dan si anak mendapatkan sisa dibagi 2. Ya, jadi istri dapat 1/8, 1/8. Ya, si ibu dapat, ibu si mayit dapat 1/6. Lalu anak laki-laki jadi asobah, mengambil sisa. Jadi setelah dikurangin itu harta buat si istri 1/8, buat si ibu 1/6, sisanya diberikan kepada si anak laki-laki yang 2 orang. Bagaimana cara membaginya? Dibagi 2 saja kalau laki-laki. Allah alam bissawab. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz, saya mau tanya di sini. Bentar Ustaz. Di sini kami kalau ada yang meninggal Ustaz, itu kami di grup-grup itu dikirimkan ada yang meninggal supaya mengikuti sholat jenazah dan membantu memandikan jenazah. Baik. Lalu di sini meskipun yang perempuan itu banyak wanita-wanita pergi berusaha untuk mengikuti sholat jenazah, begitu Ustaz. Baik. Dan di sini tempatnya agak jauh Ustaz, kira-kira 35 menit dari rumah mereka masing-masing untuk, karena kita satu kelompok rumahnya Ustaz, untuk pergi ke tempat menyolatkan jenazah. Baik. Nah, yang saya mau tanyakan, mana yang lebih baik, apakah wanita tetap di rumah aja atau mengikuti sholat jenazah? Karena di sana itu waktu keluar atau masuk di dalam masjid, laki-laki perempuan itu kan saling bertemu Ustaz. Begitu, jadi mana yang diutamakan gitu. Baik, itu pertama Ustaz. Yang kedua, boleh ya Ustaz satu silakan, lagi? Silakan Ibu, silakan. Ya, yang kedua, Rasulullah setiap hari ada yang mengatakan 70 sampai 100 kali. Yang saya mau tanyakan, tobatnya Rasulullah itu hanya beristighfar atau ada cara lain Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya itu aja Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Lulu ya di Perth di Australia, mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Yang pertama masalah salat jenazah, mana yang lebih utama bagi wanita? Apakah dia mendatangi masjid di mana di sana ada seorang muslim yang meninggal? Jarak antara rumah dia dengan masjid adalah 35 menit misalnya, mana yang lebih utama bagi dia? Ditambah lagi di sana ada percampuran laki-laki dan perempuan, tentunya tidak ada keraguan Ibu Lulu dan para pemirsa Niaga TV bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Wabuyutuhunna khairun lahunna, tetapi rumah mereka itu adalah khairun lahunna, adalah lebih baik bagi mereka. Dalam riwayat yang kemarin atau beberapa kali sudah kita bacakan, disebutkan bahwa Nabi bersabda sholatnya seorang wanita di dalam kamar pribadinya lebih utama daripada dia sholat di ruang tengah rumahnya. Sholatnya dia di ruang tengah lebih utama daripada dia sholat di ruang depan. Sholatnya dia di ruang depan lebih utama daripada sholatnya dia di masjid kompleknya. Dan sholatnya dia di masjid komplek itu lebih utama daripada dia sholat ke masjid yang jauh. Begitu kata Nabi. Artinya wanita itu semakin dia tersembunyi, semakin dia terjaga, maka semakin utama. Tetapi kita tidak bisa mengatakan dilarang. Kecuali kalau memang ada fitnah. Ada percampur bauran antara laki-laki yang tidak terkendali. Ya, terjadi fitnah di sana, maka dalam kondisi ini seorang wali boleh melarang. Ya, seorang wanita bisa dilarang, bisa saja. Maka kan Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang. Kalian di sini maksudnya para wali, yaitu orang tua, ayahnya atau siapa yang menjadi wali tidak boleh melarang. Tetapi kata para ulama, kalau memang di situ ada fitnah, ada percampuran yang tidak memiliki batas-batas memperhatikan syariat, maka dalam kondisi itu jelas dilarang. Ya, jelas dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kaitan dengan 70 dan 100, tentunya itu jelas bahwa dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi yaumin akthar min 70 marrah wa fi riwayatin akthar min 100 marrah, bahwa Nabi beristighfar. Ya, beristighfar, yaitu dengan membaca astagfirullah 70 sampai 100 kali. Ya. Lalu bagaimana caranya beristighfar? Ini sebenarnya hadis terkait dengan keutamaan meminta ampun. Astagfirullah artinya aku meminta ampun kepada Allah. Ya, kalau kita membaca zikir pagi kan, di pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, dibaca. Tetapi kalau kita sebagai seorang hamba ya punya kesalahan, ya pernah melakukan dosa besar, ya hendaknya kita berdoa, mengangkat tangan di waktu-waktu yang mustajab, memohon ampun atas dosa yang pernah kita lakukan. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silahkan, Ibu. Ini masalah yang kemarin, masalah menjawab azan, tentang perempuan yang azan gitu ya. Gak boleh kan ya. Iya. Apakah sama menjawab azan dengan azan gitu? Apakah boleh menjawab azan, misalnya sedang azan masjid, perempuan menjawabnya, apakah boleh? Boleh, Ibu. Silahkan, gak ada masalah. Oh, boleh ya? Gak ada masalah. Terus yang kedua gini Ustaz, misalnya kan udah azan asar gitu ya, terus kita lagi asik dengar ceramah di TV, terus kayaknya sebentar lagi mau selesai, panggung kita masih penasaran ingin dengar ceramahnya tuh bagus, gitu. Ya, Ibu. Menit atau lebih sedikit lagi, apakah kita langsung sholat atau kita nunggu selesai ceramah gitu. Baik, itu saja Ibu. Itu Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama tadi sudah kita jawab, tidak masalah wanita menjawab azan ya. Tentunya jawab azan kan pelan suaranya, tidak membuat fitnah. Beda dengan mengumandangkan azan, suaranya keras ya. Adapun terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, masalah bolehkah kita menunda melaksanakan sholat, apalagi seorang wanita di rumah ketika dia mengikuti pengajian di TV, tinggal mungkin 10 menit, 15 menit lagi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya, berdasarkan riwayat yang sahih, hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Syaqiq, ya, dari Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, Ibnu Abbas pernah berkhutbah kepada kami pada hari setelah asar. Berkhutbah di sini yang menyampaikan kajian, nasihat ya. Sampai matahari terbenam hingga nampak bintang-bintang. Sehingga manusia berkata, sholat-sholat, lalu datang laki-laki dari Bani Tamim, tidak hentinya berteriak, sholat-sholat. Maka Ibnu Abbas berkata, apa-apaan kamu? Apakah kamu hendak mengajari saya sunnah? Lalu dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW menjama antara zuhur dan asar, serta maghrib dan isya. Berkata Abdullah bin Syaqiq, masih terngiang dalam dada saya, hal itu maka aku datang ke Abu Hurairah, aku tanyakan dia tentang hal itu dan dia membenarkan keterangan Ibnu Abbas. Artinya di sini yang ingin kita garis bawahi, Ibnu Abbas menunda pelaksanaan ibadah sholat beberapa waktu disebabkan karena menyampaikan ilmu. Ya, apalagi yang jaraknya tidak lama, hanya sekitar misalnya 10 menit, 15 menit, maka itu tidak masalah. Tadi hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Allah alam bisawab. Kalau ziarah kubur apa saja yang dibaca secara dari awal sampai, insya Allah di pertemuan hari Senin yang akan datang kita bahas bab tentang ziarah kubur. Nanti diikuti lagi insya Allah. Apakah, bagaimana cara mendoakan ibu kita yang telah wafat? Namun ayah kita non muslim telah wafat juga. Apakah sama doa Rabbi Firli Wali Walidaya Warhamhuma? Tentunya seorang muslim tidak mendoakan orang tuanya yang wafat dalam kondisi tidak beriman ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa makana lil mu'minin, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik, yang tidak beriman, walaupun itu adalah kerabat mereka sendiri. Jadi seorang muslim dalam aturan Allah Subhanahu wa taala tidak memohonkan ampun untuk orang tuanya yang meninggal dalam kondisi kekafiran, meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Tetapi kalau ibunya memang wafat dalam kondisi Islam beriman, ya kita doakan. Ya Rabbi Firli, misalnya Rabbi, atau kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya tidak masalah dengan bahasa Indonesia. Atau kalau bisa bahasa Arabnya, Rabbi gfir li ummi misalnya. Rabbi gfir ummi ya warhamhu warhamha kama rabbatni saghira. Agak susah ya kalimatnya. Baik. Allah alam bisawab. Bisa langsung. Baik, silakan Bapak, singkat saja karena waktu kita terbatas. Oh ya, pertanyaannya ya langsung ya. Iya. Mau tanya itu sehubungan dengan tadi mendengar ada ceramah, tapi ceramah ini tinggal langsung, cuman lagi bisa direkaman. Iya. Tapi terus ada waktu saat sholat. Nah, sholatnya itu apakah ditunda apa menyelesaikan rekaman itu dulu sampai selesai baru sholat? Batasannya baik. Sampai apa, jauh apa Ustaz? Baik. Makasih Ustaz. Allah yang bisa ya. Kalau bagi kaum laki-laki tentunya yang paling utama dia ke masjid. Kecuali kalau kasusnya begini Bapak, kita kajian di masjid, lalu pengisi materinya menunda 10 menit atau 15 menit, itu gak ada masalah. Tapi kalau konteksnya kita di rumah, apalagi pengajiannya adalah pengajian yang sifatnya rekaman, bisa kita cari di YouTube dan lain sebagainya, maka ya dahulukan sholat. Rasulullah pernah ditanya amal apa yang paling utama, maka beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Sebaik-baik amal adalah sholat tepat pada waktunya. Ya, sebaik-baik amal adalah sholat tepat pada waktunya. Artinya kalau itu dilakukan di masjid, lalu penceramahnya ceramah, menambah 10 menit misalnya, 15 menit, menunda sholat, itu tidak masalah. Sebagaimana tadi hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Tapi kalau di rumah, apalagi rekaman, tinggalkan kita ke masjid. Karena itu sebaik-baik amal. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.